buat semua anak Jakarta. Lo harus denger lagu gue. Check this out. Banyak orang bilang Jakarta surga dunia, banyak juga yang bilang di sini semua ada, dari haram sampai halal tinggal tunjuk aja, yang penting hidup enak kagak pusing urusan dosa. Anak Jakarta banyak yang udah lupa diri, lupa dengan Tuhan, keasikan sama duniawi, ngomongnya kuliah padahal ke tempat tongkrongan, ngakunya sekolah padahal cuma tawuran, duit bayaran kuliah lo pake buat check-in, duit bakal SPP lo pake ngebos di kantin. Daripada lo bikin semua orang susah, mendingan lo belajar buat bangun ibu kota. Kasiannya babe lo nyari duit sampai malam, buat keluarga bukan buat lo dugem, tapi lo malah asik-asikan cuma ngorok, ngabisin tuh fulus lo pake buat mabok. Gaya anak Jakarta makin gila, gaya anak Jakarta makin liar, gaya anak Jakarta istimewa, gaya anak Jakarta luar biasa, gaya anak Jakarta makin gila, gaya anak Jakarta makin liar, gaya anak Jakarta istimewa, gaya anak Jakarta luar biasa. Gimana kalau nanti nyokap bokap lo mati, lo cuma bisa nangis duduk nyender kayak tai. Jadi anak muda jangan cuman bisa having fun, lo pade semua harus mikir masa depan. Ibu kota bukanlah tempat untuk para banci, bukan tempat anak muda untuk bunuh diri. Gaya anak Jakarta zaman sekarang makin parah, seks bebas dan narkotika makin merajalela. Lo di sekolahin buat kerja di kantor, bukan buat bolos gabung sama geng motor. Daripada tuh duit lo pake bakal selangkangan, mendingan lo amal biar kagak nyesel belakangan. Tuhan lindungilah kotaku ini, kota Jakarta yang sangat amat ku cintai. Singkirkanlah kebusukan dan juga kemunafikan, agar anak muda Jakarta jadi yang terdepan. Gaya anak Jakarta makin gila, gaya anak Jakarta makin liar, gaya anak Jakarta istimewa, gaya anak Jakarta luar biasa, gaya anak Jakarta makin gila, gaya anak Jakarta makin liar, gaya anak Jakarta istimewa, gaya anak Jakarta luar biasa. Jangan banyak bergaya jadi anak Jakarta, kalau kita masih numpang sama orang tua. Marilah kita semua jadi anak mandiri, yang bisa jadi orang karena diri sendiri. Cintailah Jakarta dengan apa adanya, janganlah kau rusak dengan hal yang tak berguna. Ayo kita tunjukkan kalau anak ibu kota bisa berbicara di negeri Indonesia. Gaya anak Jakarta